Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal ibadah mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-239 dari awal Riyadhus Salihin dari Abu Umarah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 7 hal kepada kami dan melarang 7 hal dari kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membesuk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, dan melaksanakan permintaan orang yang meminta sesuatu diiringi dengan sumpah. Wa nasrul mazlum, menolong orang yang terzalimi, dan memenuhi undangan dan menyebarluaskan salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk, yaitu laki-laki, untuk memakai cincin emas, melarang kami untuk minum pakai gelas atau pakai wadah yang terbuat dari perak, melarang kami untuk memakai kain yang berwarna merah. Mayathir, di penjelasan dari Imam Nawawi, jamak dari mitharah, dia adalah sesuatu kain yang suatu yang terbuat dari kain sutra kemudian diisi kapas atau yang lain, kemudian yuja'al, kemudian dijadikan di pelana pelana hewan atau di pelananya unta, untuk kemudian jadi tempat duduknya orang yang menaiki hewan tunggangan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kami untuk memakai al-qisi atau al-qasi. Al-qasi adalah kain yang ditenun dari sutra bercampur dengan kapas, mukhtalitain, dua-duanya dicampur. Maka kain sutra yang bercampur dengan kapas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk, yaitu laki-laki, memakai sutra wal istabrak dan sutra wadibaj dan sutra jenis-jenis sutra. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala masih menjelaskan hak-hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain dari hadis Al-Bara ibn Azib. Nabi memerintahkan 7 hal dan melarang 7 hal. Dan 5 hal diantaranya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sebelumnya yang telah kita bahas sehingga tidak perlu kita ulangi. Dan di sini ada tambahan perintah yang belum ada di hadis sebelumnya, ada 2, yaitu menolong orang yang terzalimi. Maka hak yang keenam dari hak sesama muslim adalah membela orang yang teraniaya, muslim yang teraniaya, yaitu kita berupaya untuk mencegah kezaliman terjadi pada dirinya, baik itu kezaliman tertuju pada harta atau nama baik atau nyawa. Maka wajib atas seorang muslim membela muslim yang lain, berpihak kepada muslim yang lain. Dan Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan, tolonglah saudara sesama muslim, baik dia salah ataupun dia berada di pihak yang benar. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau dia berada di pihak yang benar dan teraniaya, kemudian kami mencegah kezaliman darinya, maka kami faham. Lantas bagaimanakah kami menolong dan membela orang yang salah dan zalim? Maka Nabi katakan, cegah dia untuk melakukan kezaliman, itulah membelanya. Kenapa mencegah seorang muslim yang mau melakukan kezaliman disebut membela dan menolong? Ya, penjelasan menarik di sini, li anna dzalima qad ghalabathu nafsuhu. Karena orang yang berbuat zalim dan aniaya, dia kalah dengan nafsunya. Dia kalah dengan nafsunya sehingga dia berbuat zalim. Maka perlu kita tolong, kita bantu supaya dia bisa menang menghadapi nafsunya sendiri. Ala nafsihi, bisa mengalahkan nafsunya sendiri. Kita bantu dia dengan kita cegah dia dari melakukan kezaliman. Maka misalnya dicontohkan, jika Anda melihat ada seorang yang zalim sama tetangganya dengan berbuat buruk pada tetangganya dan tidak peduli dengan tetangganya, maka jika kita memiliki kemampuan, maka wajib untuk menolong yang korban kezaliman dan pelaku kezaliman. Kita temui pelaku kezaliman al-jar, yang merupakan sang tetangga yang al-khalla, yang tidak menunaikan hak tetangganya. Kita nasihati, kita jelaskan dosa dan hukuman Allah Subhanahu wa taala karena isaatil jiwar, karena buruk bertetangga, sikap bertetangga yang buruk. Dan kita ingatkan betapa besarnya ganjaran dan pahala manakala kita bisa menjadi tetangga yang baik. Dan ini nasihat ini perlu diulang-ulang sampai sehingga Allah memberikan hidayah kepadanya, sehingga pun dia jera dan berhenti. Dan kita pun jika mampu, kita bila dan kita tolong korban kezaliman, tetangga yang jadi korban kezaliman, dengan kita sampaikan, saya akan nasihati tetanggamu, saya akan bicara padanya. Jika Allah berikan petunjuk, maka inilah yang diharapkan. Jika dia tidak mendapatkan petunjuk, maka laporkan dan ceritakan kepada aku sehingga Anda, saya dan Anda bisa saya bantu untuk lapor ke qadhi atau hakim. Kita tolong menolong untuk mencegah kezaliman orang yang zalim ini. Demikian juga jika kita jumpai dan kita yakin ada seorang yang jahada li ahi haqqa, mengingkari kalau punya utang sama orang lain, padahal tahu kalau dia itu berutang, dan namun setelah itu dia mengingkari kalau punya utang sama temannya. Kita tahu anna li akhihi alaihi hadal haq, bahasanya saudaranya itu punya piutang, alaihi, yang itu menjadi kewajibannya. Maka ketika memungkinkan, kita temui yang zalim, yang mengingkari kalau punya kewajiban dan hutang pada saudaranya. Kita nasihati dan kita jelaskan dosa dan adab Allah bagi orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Tidak ada kebaikan dalam memakan harta dengan cara-cara yang menabrak larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya di dunia ataupun di akhirat, bahkan itu kejelekan. Demikian dinasihati sampai dia menunaikan apa yang jadi kewajibannya. Dan kita pun memberikan dukungan kepada yang punya piutang dengan kita katakan padanya, saya bersamamu, bersabarlah, sehingga kita bisa menasihatinya dan kita mencelanya, menegurnya. Wahakata, dan demikian bentuk-bentuk kezaliman yang lain. Jika kita mampu, maka kita bela saudara kita, baik yang salah ataupun yang benar. Dan orang yang zalim kita tolong dengan kita cegah supaya tidak melakukan kezaliman. Kemudian hak sesama muslim yang ketujuh adalah ibrarul qasam, memenuhi permintaan orang yang meminta sesuatu diiringi dengan sumpah atas nama Allah. Maka jika ada seorang muslim yang bersumpah dengan menyebut nama Allah bisyai'in, karena meminta sesuatu, maka laksanakanlah permintaannya. Wa wafiqhu ala mahalafa alai, maka cocoki, dalam artian penuhi apa yang jadi isi permintaannya. Karena jika kita tidak memenuhi permintaannya, maka dia akan kesusahan, wajib bayar kafarah. Ada seorang yang meminta sesuatu kepada kita, dan dia bersumpah ketika meminta sesuatu tersebut, maka dalam rangka supaya dia tidak kesusahan karena harus bayar kafarah sumpah, maka kita turuti permintaannya. Dan menuruti permintaannya adalah sebuah kewajiban hak muslim atas muslim yang lain dengan dua syarat. Dengan dua syarat yang akan disampaikan. Maka misalnya ada orang yang berkata kepada kita, wallahi demi Allah, tolong Anda berbuat demikian dan demikian. Fa inna min haqqihi alaik, maka menjadi hak seorang muslim yang wajib Anda tunaikan, Anda laksanakan isi sumpahnya, Anda cocoki, Anda penuhi permintaannya. Dan ini memenuhi permintaannya hukumnya wajib. Manakala memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, manakala jika kita memenuhi permintaannya, itu tidak menimbulkan bahaya bagi diri kita. Kalau memenuhi permintaannya itu merugikan kita, menyusahkan kita, memberatkan kita, maka tidak wajib memenuhi permintaannya. Namun tidak memberatkan, tidak merepotkan, tidak menyusahkan, wajib memenuhi permintaannya. Contoh yang memberatkan, contohnya dia bersumpah, dan isi sumpahnya, dia bersumpah atas nama Allah, isi sumpahnya meminta kita supaya kita menceritakan hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga kita, yang kita tidak ingin ada seorang yang mengetahuinya. Maka ini rahasia, ini privasi. Maka jangan penuhi permintaannya. Biar dia bayar kafarah. Biar dia bayar kafarah, jangan ceritakan. Karena dia orang yang zalim. Campur tangan privasi, urusan privasi orang lain. Karena dia minta supaya kita jelaskan kepadanya satu hal yang nilainya rahasia kita, satu hal yang statusnya privasi, maka dia adalah orang yang zalim, mu'tadiyan, dia orang yang zalim. Dan orang yang zalim balasannya adalah dibiarkan dan tidak dipenuhi kezalimannya, tindakan zalimnya. Akan tetapi jika permintaannya itu bukan kezaliman, dia bersumpah meminta sesuatu, maka diantara hak sama muslim adalah kita laksanakan isi permintaannya. Maka kita berikan apa yang menjadi, kita wujudkan apa yang jadi isi sumpahnya. Kemudian syarat yang kedua, manakala permintaannya bukan maksiat. Permintaannya bukan maksiat, maka jika dia bersumpah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang nilainya maksiat, maka tidak boleh dipenuhi. Maka jika itu maksiat, maka jangan penuhi permintaannya. Misalnya dia bersumpah, bersumpah atas nama Allah, minta pada kita supaya ngasih uang yang akan dia gunakan untuk beli sesuatu yang haram, rokok atau khamr atau yang lainnya. Maka tidak ada kewajiban untuk memenuhi permintaannya. Bahkan tidak boleh memenuhi permintaannya, karena memenuhi permintaannya itu berarti membantu dia untuk melakukan dosa. Maka jika permintaannya itu merugikan dan menyusahkan kita, sebagaimana contoh yang telah disampaikan, dia bersumpah isi sumpahnya meminta kita untuk menceritakan rahasia rumah tangga kita, satu perkara yang kita tidak ingin ada seseorang yang mengetahuinya, atau dia bersumpah meminta sesuatu yang merugikan kita. Semisal dia bersumpah dengan nama Allah meminta sesuatu yang jika kita penuhi, maka itu menyusahkan kita. Dan misalnya yang bersumpah tersebut adalah orang tua, ayah misalnya, dia bersumpah kepada anaknya, wallahi, wahai anakku, janganlah engkau di haji. Dia bersumpah untuk melarang anaknya untuk pergi haji. Padahal haji wajib atas si anak. Maka dalam hal ini anak tidak punya, tidak boleh mentaatinya. Meskipun itu yang bersumpah dan yang meminta, bahkan meminta dengan sumpah adalah orang tua. Biarin beliau bayar kafarah sumpah, saya tetap berangkat haji. Karena ini wajib atas diri saya. Karena melaksanakan permintaannya berarti meninggalkan kewajiban. Dan tidak boleh taat kepada makhluk untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bapak bersumpah kepada anaknya, jangan engkau pergi ke rumah ibumu, yaitu perempuan yang telah dia cerai. Lantas antara bapak dengan ibu kita terdapat problem. Maka si bapak ngomong kepada anaknya, wallahi kamu jangan ke rumah ibumu. Ada problem, kemudian bapak tidak benci dan tidak suka sama ibu yang merupakan wanita yang mantan istrinya. Dia berkata kepada anaknya, wallahi la tadhhab ila ummika, demi Allah kamu jangan pergi ke rumah ibumu, papa tidak ridho. Papa tidak ridho kalau engkau mau pergi ke rumah ibumu, demi Allah. Maka tetap saja pergi dan sampaikan pada bapak, pak saya pergi, bapak wajib bayar kafarah sumpah. Ya, pak saya tetap pergi dan bapak punya utang kafarah sumpah. Jangan lupa ya pak ya, dibayar kafarah sumpahnya. Maka tidak boleh anda taati, tidak boleh anda taati, karena permintaan bapak di sini adalah permintaan yang nilainya dosa, karena dia menghalangi anak untuk silaturahim dengan ibunya, ibu kandungnya. Dan silaturahim anak pada ibu kandungnya hukumnya wajib, dan berbakti kepada ibu hukumnya wajib. Maka tidak boleh taat, maka tidak boleh taat. Atau misalnya atau misalnya suami atau kemudian ayah bersumpah dengan nama Allah meminta untuk supaya kita tidak mengunjungi rumah kakak atau adik, atau kemudian mengunjungi rumah paman, atau mengunjungi kerabat yang punya hubungan darah. Bapak kemudian ribut sama kakaknya, punya problem dengan kakaknya, kemudian dia larang anaknya, tidak boleh, tidak boleh kemudian pergi ke rumah padi. Wallahi kamu jangan pergi. Maka ini tidak wajib ditaati, karena ini memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Demikian juga ada sebagian suami melarang istrinya untuk berkunjung ke rumah kakaknya misalnya. Dan ini adalah ke rumah kakak berarti silaturahim. Maka ini suami menghalangi istri untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah, menjalin hubungan baik dengan kerabatnya. Maka istri tidak wajib taat. Atau kemudian istrinya sudah condong pada ketaatan dan suaminya melarang, mengharuskan istrinya untuk dandan menor karena mau dijak kondangan misalnya. Pakai sumpah lagi, wallahi kamu harus dandan yang menor, yang cantik ya. Ini mau saja kondangan. Enggak wajib taat, enggak wajib taat. Karena permintaan suami itu maksiat. Maka istri enggak wajib taat, bahkan enggak boleh taat. Meskipun dia pakai sumpah, suaminya pakai sumpah, enggak wajib ditaati. Ya permintaannya untuk menemani kondangan dituruti ya. Dan minornya ya tidak perlu ditaati ya. Sambil ngomel-ngomel di jalan ya tidak apa-apa didengerin ya. Nanti selesai kondangan diingatkan ya, bapak tadi pakai sumpah lu, jangan lupa bayar kafarah sumpahnya nah. Ya, jangan lupa bayar kafarah sumpah. Maka permintaan untuk putus hubungan dengan kerabat, dengan kakak, dengan paman, paman kandung, maka permintaan semacam ini tidak boleh ditaati. Maka meskipun dia bersumpah, jangan laksanakan isi sumpahnya. Meskipun yang minta adalah ayah sendiri, karena silaturahim dengan kerabat hukumnya wajib. Ini bapak dengan kakaknya ribut, itu urusan mereka berdua. Ini urusan mereka berdua. Tak boleh ini ngajak-ngajak anak untuk kemudian ikut ngeneng ke pak D-nya atau pak L-nya. Tak boleh, tak benar demikian. Ini kakak beradik ribut, masing-masing mewajibkan anak cucunya sampai 7 keturunan bahkan. Tak boleh membangun hubungan dengan itu. Ini zalim, ini maksiat, tidak boleh ditaati. Karena silaturahim dengan kerabat hukumnya wajib. Wala yahillahu, tidak boleh bagi bapak untuk bersumpah dengan isi sumpah semacam ini. Dan yang namanya silaturahim, siapa yang menyambung hubungan baik dengan kerabatnya, maka Allah akan menyambungnya. Karena Allah telah berjanji kepada rahim yang abstrak dalam pandangan kita, Allah berjanji dan berkata kepada rahim, Allah akan menyambung orang yang menyambung rahim, dan Allah akan memutus orang yang memutus rahim. Faidan tafat al mawani, namun namun jika tidak ada faktor penghalang untuk memenuhi permintaan, karena tidak merugikan, tidak menyusahkan, dan bukan maksiat, ya, maka yang terbaik adalah melaksanakan permintaan. Kemudian di sini ada kasus yang terkadang dan sering terjadi di masyarakat Arab Saudi. Karena kalau di masyarakat kita tidak ada ya minta pakai sumpah-sumpah itu. Maka di sini ada satu permasalahan, boleh jadi terjadi saling sumpah. Dua orang saling sumpah. Yahlifu wa tahlifu anta. Kita sumpah dan dia sumpah. Dan ini di sini katakan wada yaqau katsiran. Ini sering terjadi di masyarakat Saudi. Berkenaan dengan masalah tamu. Ketika ada tamu singgah, nazala alaik, singgah di rumahmu, singgah di rumah kita, maka sang tamu mengatakan, wallahi demi Allah, jangan nyembelih-nyembelih. Suguhannya biasa saja, enggak usah nyembelih-nyembelih. Nyembelih kambing atau nyembelih ayam atau jangan nyembelih-nyembelih. Maka tamu mengatakan, wallahi demi Allah, jangan nyembelih-nyembelih untukku. Sedangkan tuan rumah mengatakan, demi Allah saya akan nyembelih untuk suguhan dirimu. Nah, jika ada dua orang dan saling sumpah untuk meminta sesuatu kepada temannya, kesimpulan akhirnya siapa yang wajib melaksanakan? Siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan permintaan temannya? Dua-duanya sumpah. Maka yang pertama kali bersumpah ataukah yang kedua? Maka jawabannya dipenuhi permintaan yang pertama kali bersumpah. Dipenuhi permintaan yang pertama kali bersumpah, karena hak dia dengan dia bersumpah, dia sudah punya hak. Maka kita katakan pada tuan rumah yang bersumpah untuk menyembelih hewan, untuk tamunya kita katakan la tazbah. Yang betul, Anda jangan nyembelih hewan. Nyembelih ayam atau yang lain, wa kafir an yaminik, sehingga Anda punya kewajiban untuk bayar kafarah sumpah. Karena Anda telat, sumpahnya kalah duluan. Lebih duluan tamunya daripada tuan rumah yang telat ngalah. Penuhi permintaan yang pertama kali bersumpah, sedangkan Anda telah terlanjur bersumpah, wajib bayar kafarah sumpah. Li'anna al-awwal ahaku bil birri wa asbaq, karena yang pertama kali bersumpah dia yang lebih berhak, dia yang lebih dulu, sehingga dia yang lebih berhak untuk dilaksanakan permintaannya. Dan di sini ada satu permasalahan yang wajib untuk diperhatikan juga ada berkaitan dengan masalah ini. Ya, maka namun ini tidak ada di budaya masyarakat kita, ada di budaya masyarakat Arab. Ada namanya bersumpah dengan talak. Namanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia al-yamin bitolak. Al-yamin bitolak, bersumpah dengan kalimat cerai. Itu kalimatnya adalah istriku tercerai jika kamu tidak mau begini-begini. Itu ngomong sama temannya. Ini seorang suami ngomong sama temannya. Dia meminta temannya untuk melakukan sesuatu. Dia meminta temannya untuk melakukan sesuatu dengan kalimat, saya ceraikan istri saya jika Anda tidak mau begini-begini. Dia minta temannya untuk melakukan begini dan begitu. Ini namanya disebut dalam pembahasan fikih cerai, fikih talak, disebut dengan al-yamin bitalak, sumpah dengan kalimat, bersumpah dengan kalimat cerai, bersumpah dengan kalimat cerai. Nah, ini kalau di masyarakat kita mungkin tidak ada, dan ini adanya di masyarakat Arab secara umumnya, ada di masyarakat Arab. Ada sebagian orang yang bodoh. Idza nazala bi dhaif, jika ada tamu yang singgah di rumahnya, maka sang tamu kemudian sumpah bitolak, sumpah dengan kalimat cerai, meminta supaya tuan rumah tidak nyembelih hewan untuk suguhan. Kalau misalnya tamu mengatakan alaiya talakum min ra'ati, istriku saya cerai, atau salah satu istriku saya cerai dia jika dia punya beberapa istri, Allah tasbahli, tolong jangan nyembelih ayam atau yang lain untuk suguhan suguhanku. Kemudian yang tuan rumah juga sama nekatnya ana alaiya talak, istriku saya cerai. Istriku saya cerai jika aku tidak menyembelih hewan untukmu. Maka ini apa yang terjadi, ini satu kesalahan besar. Yang pertama karena ini cara sumpah yang tidak benar. Cara sumpah yang benar dengan menyebut nama Allah, wallahi demi nama Allah gini-gini. Kok sumpah dengan kalimat istriku saya cerai. Maka ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersumpah maka adalah dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Adapun sumpah dengan talak, atau kalau di masyarakat kita malah sumpah dengan sambal bledek. Maka ini sumpah yang tidak boleh. Dan berkenaan dengan sumpah dengan talak, maka apa salah istri sampai dia tercerai? Maka ini satu kesalahan yang besar. Dan kami katakan, kata Syaikh Nuzaimin, para mufti zaman ini, dan aku termasuk di antara mereka, memberikan fatwa bahwa seseorang itu jika maksud dari kalimat cerainya itu adalah ancaman atau penegasan, maka seandainya permintaannya tidak dituruti oleh kawannya, maka statusnya istrinya tidak tercerai. Karena kalimat sumpah dengan cerai itu menurut sebagian ulama, segelintir ulama, dan ini yang dipilih oleh beliau, statusnya sumpah dan bukan kalimat cerai. Syaratnya itu untuk penegasan, atau itu untuk nakut-nakuti, atau untuk mengancam. Maka sehingga kewajiban orang tersebut ketika permintaannya tidak dituruti bukanlah menyadari istrinya tercerai, namun dia punya kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Karena hukum sumpah dengan talak statusnya adalah hukum sumpah. Meskipun saya ingatkan, Bahasanya mayoritas ulama di antaranya adalah sepakat mazhab yang empat. Sepakat mazhab empat mengatakan bahasanya kalimat sumpah dengan talak itu statusnya talak. Sumpah dengan talak itu statusnya talak. Yang mengatakan sumpah dengan talak itu statusnya sumpah bukan talak, itu diantaranya adalah pendapat Abu Abbas Ibn Taimiyah. Tapi imam mazhab yang empat mengatakan sumpah dengan talak statusnya talak. Nah, maka berdasarkan pendapat imam mazhab yang empat, maka jika kawannya tidak melaksanakan apa yang diminta, maka status istrinya tercerai. Artinya, menimbang ini jumhur mayoritas ulama, meskipun menurut saya ini bukan pendapat yang kuat, artinya tetap masalah ini masalah besar, masalah gawat. Maka janganlah disangka, janganlah manusia berprasangka jika difatwakan dengan yang mudah berarti masalahnya masalah mudah. Bahkan tetap masalahnya bahaya sekali. Karena mazhab yang empat, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, semuanya berpandangan bahasanya sumpah dengan talak itu statusnya talak. Maka jika dia mengatakan istriku tercerai, untuk mengajukan permintaan jangan menjual hewan, lantas kemudian ternyata ada hewan yang disembelih untuk jamuan, maka berarti istrinya tercerai. Dan dia mengatakan istriku tercerai, hendaknya engkau menyembelih hewan, dan ternyata tidak menyembelih hewan, maka istrinya tercerai. Demikianlah pendapat mazhab yang empat. Sumpah dengan talak itu statusnya talak. Sumpah dengan talak itu statusnya talak. Artinya ini masalah bukan masalah ringan, bukan masalah sepele. Wal khilaf fi hadza laisa bihayyin, perbedaan ulama dalam masalah ini bukan perbedaan yang ringan, namun perbedaan yang berat. Maka jangan remehkan masalah ini, karena ini adalah masalah yang khatirun jiddan, sangat berbahaya sekali. Karena seandainya ini sumpah dengan talak ini adalah statusnya adalah talak yang terakhir, yang ketiga. Wa anta al'an masalan, maka misalnya Anda kembali kepada istri Anda setelah ada sumpah dengan talak. Setelah ada sumpah dengan talak dan itu statusnya talak yang terakhir, yaitu yang ketiga. Fa anta tata'uha, kemudian Anda kumpuli istri padahal sudah statusnya talak yang ketiga dengan sumpah ditolak sama temannya. Karena kemudian saling meminta sesuatu dengan temannya, akhirnya keluarlah sumpah dengan talak dan itu statusnya sudah talak yang ketiga. Maka kok masih dikumpuli, disetubui, maka artinya tata uha engkau Anda mengumpulinya wataan haraman, dengan hubungan biologis yang haram, yaitu zina. Meskipun menurut pendapat yang bukan pendapat jumhur, meskipun menurut pendapat Ibnu Taimiyah, kalau sumpahnya itu adalah sumpah dengan talak, maka itu statusnya sumpah. Bayar kafarah sumpah, kemudian halal kumpul dengan istri. Maka ingat, namun mayoritas ulama mengatakan itu talak. Maka masalahnya masalah khatirun lil ghaya, sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk berhenti dari hal ini. dan ketika terjadi jangan lakukan hal ini, dan ketika terjadi sehingga sehingga kami tidak katakan jika terjadi semacam ini mintalah fatwa kepada si A atau si B, Ibnu Bas, Ibnu Thaimin atau yang lainnya, fahadha mayan fa'uka, maka fatwa orang dalam masalah ini tidak manfaat. Karena ada ulama-ulama yang jauh lebih mulia berpandangan ini adalah talak. Ibnu Taimiyah mengatakan ini bukan talak, Ibnu Taimiyah mengatakan ini bukan talak, namun ingat Imam Syafi'i mengatakan ini talak, Imam Malik mengatakan ini talak. Maka ini bukan masalah yang ringan. Dan jika itu statusnya adalah talak yang terakhir, itu talak yang ketiga, maka dengan terjadinya talak yang ketiga, fa innal mar'ata tabinu biha, maka istri itu statusnya jadi orang lain, tabin pisah, jadi orang lain dengannya, dan tidaklah halal kembali kepada suami yang pertama kecuali telah nikah dengan suami yang kedua. Ya, demikian. Dan aku kata saya Ibnu Taimiyah, dan aku sampaikan hal ini dalam rangka supaya kalian tidak meremehkan masalah ini, meskipun fatwanya saya Ibnu Taimiyah ini sumpah. Namun meskipun beliau punya pendapat demikian, menyelisih jumhur, beliau ingatkan, beliau wanti-wanti untuk tidak meremehkan masalah ini. Karena ini masalah ini adalah khatirun jiddan, bahaya sekali. Dan sisi tidak benarnya saja akar permasalahannya, itu siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Dengan mengatakan wallahi. Dan al-yamin bitolak itu tidak hanya ngomong dengan istri, dengan kawan. Sumpah dengan talak itu bukan hanya kalimat yang ditujukan pada teman. Namun boleh jadi itu adalah kalimat yang ditujukan kepada istri. Ditujukan kepada istri dengan mengatakan kamu saya cerai jika begini-begini, manakala maksud dari kalimat cerai ini menegaskan atau mengancam, memerintahkan atau melarang. Ini menegaskan, mengancam, memerintah atau melarang. Misalnya seorang suami mengatakan kamu cerai, kamu bukan lagi istriku jika kamu masih wi'anan sama mantanmu. Apa tujuan kalimat ini? Mengancam dan menakut-nakuti. Mengancam dan menakut-nakuti. Maka jika kalimat cerai itu untuk menegaskan, mengancam atau menakut-nakuti, memerintah atau melarang, maka itu statusnya dalam pelajaran fikih namanya al-yamin bitolak. Namanya sumpah dengan cerai. Misalnya istrinya belum bisa disiplin pakai jilbab ketika keluar rumah, suaminya sudah ngebet sekali agar istrinya selalu berjilbab, kemudian dia mengatakan sekali lagi kamu keluar rumah tidak pakai jilbab, tak pegat gue, saya ceraikan kamu. Tujuannya apa? Melarang. Tujuan kalimat ini apa? Melarang. Maka kalimat cerai bersyarat. Cerai bersyarat tujuannya untuk menegaskan, mengancam, memerintah atau melarang. Ini statusnya dalam fikih itu statusnya al-yamin bitolak. Sumpah dengan cerai. Gimana sumpah dengan cerai? Tadi telah kita bahas menurut kesepakatan mazhab 4 ya jatuh cerai. Jika tidak dilaksanakan, nanti ku tak pegat kalau keluar rumah tidak pakai jilbab sekali lagi. Kok 10 menit habis itu istrinya keluar rumah, tanpa jilbab, maka imam madhab yang empat mengatakan jatuh talak. Jika itu yang pertama, maka jadi jatuh talak yang pertama. Ya, segelintir ulama diantaranya Ibnu Taimiyah, diantaranya yang lain adalah Syekh Ibnu Zaimin rahimallahu jami', itu mengatakan al-yamin bitolak statusnya yamin. Maka untuk kasus suami tadi, ya sekali lagi, kamu keluar rumah tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab, kamu tak pegat. Kemudian betulan keluar rumah tidak pakai jilbab, maka kalau pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Zaimin, ini statusnya sumpah, ini statusnya yamin. Sehingga ketika istrinya keluar rumah tanpa pakai jilbab, maka si suami punya kewajiban untuk bayar kafarah sumpah dan tidak terjadi talak. Ya, namun ini pendapat segelintir ulama, pendapat mayoritas ulama, ya, imam madhab yang empat, ya, bahkan kesepakatan empat madhab, sah jatuh cerai. Artinya meskipun tujuannya untuk mengancam, menakut-nakuti, seterusnya, ya, tidak boleh. Ya, ini bukan bahan mainan. Ya, ini bukan mainan bukan mainan bocah, apalagi bocah tua itu tidak, ini bukan mainan, ini masalah bahaya. Ya, karena dalam hukum agama talak itu di lisan suami. Ya, maka ya, menurut hukum agama mulutmu harimaumu, ya, dan buayamu, ya, itu letaknya di lisan suami. Ya, dan dalam Islam kalimat talak itu bukan solusi. Kalimat talak itu bukan untuk hukuman. Sebagian suami mengatakan saya cerai istrikan saya untuk menghukum dia, ya, supaya dia jera. Tidak seperti itu lagi. Ini tidak betul. Ya, dalam Islam talak itu makhraj. Ya, talak itu solusi ketika mentok. Ya, tidak ada lagi kemungkinan perbaikan. Bukan. Ya, bukan sarana pendidikan. Saya menjatuhkan talak untuk mendidik istri saya. Tidak benar. Ini tidak tahu dunia pendidikan. Ini tidak tahu dunia pendidikan dan tidak tahu talak. Maka dia tidak bisa mendidik dengan baik dan betul. Dengan baik dan benar. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.